Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Adabul Mufrad yang kita baca li fadilati Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca bab tentang husnul khuluq, kita lanjut pada bab yang setelahnya, babu sakhawatin nafs, babu sakhawati an-nafsi, bab tentang sakhawahnya jiwa. Sakhawah itu kemurahan atau kedermawanan, sifat dermawan, sifat pemurah. Bab ini menyebutkan tentang sifat pemurah pada satu jiwa, yang tentunya ini adalah satu di antara sifat mulia, satu di antara sifat mulia dari sifat-sifat mulia yang lainnya. Disebutkan hadis عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, setelah beliau menyebutkan sanadnya, ini Syekh rahimahullah taala menyebutkan secara lengkap sanad, kita baca dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, bukanlah kaya itu dari banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kayanya jiwa. Bukanlah kaya itu adalah dari banyaknya harta, kan tetapi yang namanya kaya sesungguhnya adalah kaya yang ada pada jiwa. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala fi hadzal hadis bayanun aw bayanul ma'na al-haqiqi lil ghina. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang makna yang sebenarnya dari apa yang diistilahkan dengan al-ghina, kaya. Makna kaya yang sebenarnya ada di dalam hadis ini, yaitu kaya yang ada di dalam jiwa, bukan kaya yang diukur dengan banyaknya materi harta benda. Wa targhib fi khuluqis sakha, dan dorongan agar memiliki perilaku yang pemurah. Wa qaulul muallif, ucapan penulis, babu sakhawati nafsi, yaitu ucapan al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam babnya, bab sakhawatun nafsi. As-sakha badlul ma'ruf wal-jud fi mahallihi. Sakha itu mendermakan kebajikan dan kedermawanan pada tempatnya. Sehingga tidak semata seorang itu mudah mengeluarkan harta benda, memberikan kepada orang lain, namun dikeluarkannya dengan sifat pemurah dirinya itu pada tempat yang semestinya. Ini sakhawah. Kalimat sakhawah mirip dengan asyakawah. Asyakawah itu artinya apa? Kesengsaraan. Ya, syakawah. Jadi kalau membaca dengan makhraj yang keliru, itu akan menghasilkan pemahaman yang keliru. Syaqawatu nafsi, itu kesengsaraan jiwa. Tapi kalau sakhawah pakai sin, pakai kha. Kalau tadi pakai syin, pakai qaf. Syaqawah dengan sakhawah. Mendermakan kebajikan dan kemurahan, kedermawanan pada tempatnya. Wal bara'atu min da'il bukhli wasyuhi, dan berlepas diri, menjauh dari penyakit kebakhilan dan penyakit kikir. Jadi ini berlawanan, sakhawah dengan bakhil dan asyuh. Faqad bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam fi hadzal hadis, maka sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan di dalam hadis ini, annal ghinal haqiqi, bahwasanya kaya yang sebenarnya itu, wa ghinan nafsi, adalah kayanya hati, kaya jiwa. Ay antakuna nafsu qani'atan bima qasama Allahu 'azza wa jalla min ar-rizqi wa radiyatan bidzalik, radiyatan bidzalik, yaitu bahwasanya jiwa merasa qana'ah, merasa cukup dengan apa yang telah dibagi untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizqi, dan ridha, menerima dengan rela apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena rizqi itu pembagian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan, innallaha qasama al-akhlaq kama qasama al-arzaq. Allah Subhanahu wa taala membagi bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi di tengah di antara kalian rizki-rizki yang kalian terima. Juga telah ditetapkan rizki sesuai dengan takdir yang Allah catat sebelum manusia lahir ke muka bumi. Telah ditetapkan rizkinya ketika ditiupkan ruh ke dalam janin setelah terbentuk di dalam rahim kandungan ibunya. Ditiupkan ruh, lalu dituliskan padanya ketetapan-ketetapan yang akan dijalani setelah lahir kelak. Bikatsbi rizqihi, dengan catatan rizqinya. Wa ajalihi, wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. Ajalnya, pekerjaannya, dan apakah dia orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Semua telah ada catatannya. Sehingga ketika seorang dia ridha, menerima dan mensyukuri, qana'ah dengan apa yang Allah berikan, itulah akan muncul kekayaan yang ada di dalam jiwanya. Dia tidak merana, tidak senantiasa merasa kekurangan, tidak senantiasa merasa dihantui kekhawatiran. Muncul isaatul dhan, prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Karena ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dibagi olehnya, lalu dia terima dan ternyata dia bisa mencukupkan dengannya, itu adalah nikmat. Sebaliknya, apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan yang banyak, ternyata tidak pula merasa cukup orang tersebut dan kenyataannya tidak tercukupi olehnya, itu namanya bencana, musibah. Dikasih banyak, tidak cukup, itu musibah. Tanggung jawabnya banyak, perhitungannya lama, tapi manfaatnya kurang dirasakan olehnya. Banyak, tapi tidak cukup. Mending sedikit, tapi cukup, itu adalah nikmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghnu taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Kalaulah seandainya, sekiranya kalian itu bertawakal, bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketawakalan, betul-betul tawakal kepada Allah, percaya bahwa Allah pasti memberikan rizki, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Ketika bangun pagi semangat pergi dalam keadaan perutnya kosong, ternyata pulang perutnya sudah kenyang. Nah, tentunya ketika tidak tembak sama antum. Nah, cari makan kena tembak, ya sudah takdirnya. Nah, rizkinya sudah sampai di situ. Tawakal, manusia diajari untuk tawakal di dalam kitab, di dalam sunnah, tapi kalah dengan tawakalnya burung, dengan semangatnya pagi, bahkan terkadang bangun paginya kalah, burung sudah pergi cari makan, manusia masih tidur, padahal sudah dipanggil untuk datang meminta rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan segala sesuatu yang bisa dia peroleh, bahkan nilainya lebih daripada dunia dengan seisinya, yaitu bangun lalu menunaikan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah, ini janji yang Rasulullah SAW telah mengkhabarkan dan dijelaskan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini hadis yang ke-49. Banyak di sana dikisahkan bagaimana tawakalnya salaf, tawakalnya para ulama di dalam mereka mengharap karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tawakal dengan tetap mengusahakan sebab-sebab diperolehnya rizki tersebut. Sehingga dikatakan, lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal. Sebenar-benarnya tawakal itu adalah di samping bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga akhdul asbab, melakukan segala sesuatu yang menjadi sebab. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, ketika seorang dia bertawakal namun tidak mengambil sebab untuk diperolehnya apa yang dia inginkan, itu namanya bukan tawakal tapi tawakal. Ya, tawakul ada tawakul, beda. Kalau tawakul itu bersandar husnudzan kepada Allah dengan melakukan aktivitas yang sesuai dengan prediksi bisa menjadi sebab untuk datangnya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tapi kalau tawakul, ada alifnya, tawakul itu namanya berpura-pura tawakal. Nah, tawakal yang tidak sebenar-benarnya. Sehingga manusia terbagi keadaannya di dalam mencari rizki. Ada yang mereka tawakal tapi tidak mencari sebabnya. Ada yang melakukan sebab tapi tidak bertawakal. Maka yang benar ahlu sunnah wal jamaah memahami dalam masalah ini, bertawakal kepada Allah sambil berusaha. Apa saja yang bisa dilakukan sepanjang itu halal, maka kerjakan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Mencakup perkara din dan juga perkara dunia. Nah. Wala yakunul mu'min sahiba halu'in. Tidak sepantasnya seorang mukmin itu menjadi seorang yang punya tipe suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Wasahiba syuhin. Dan menjadi orang yang sempit hati, kikir. Yuqi'uhu dhalika fil haram. Yang menjadikan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah. Fayadillu ya'khudul mala biduni hisabin. Sehingga jadilah dia mengambil, mencari harta tanpa perhitungan. Li'akhdihi min hillihi aw min hurmatihi. Dia akan mengambil, mencari dengan cara-cara yang halal, juga dengan cara-cara yang haram. Nah, ini termasuk diantara kurangnya tawakal seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa sulit mencari yang halal, sehingga menempuh yang haram. Dengan pepatah, yang haram saja susah, ya, apalagi yang halal. Ini seorang yang sempit dadanya, merasa bahwa rizki itu sedikit, padahal rizki Allah itu luas. Allah Razzaq, Razzaq Dzul Quwwatil Matin, dan telah menjamin wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal, bersandar penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mencukupinya, akan menjaminnya. Hanya saja tawakal itu tadi disyaratkan dengan tawakal yang sebenarnya, diiringi dengan mencari sebab dengan cara yang halal. Karena sebab-sebab di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menunjang untuk tercapainya apa yang diinginkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertawakal, bersandar kepada Allah, bertakwa di dalam mencari sebab dengan cara yang diridhai, yang halal, menghindari perkara-perkara yang diharamkan, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar, diberikan petunjuk, jalan keluar dari kesulitannya, dan akan diberikan rizki dari arah yang dia tidak pernah menyangka sebelumnya. Sehingga usaha itu perhitungannya di luar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Kalkulasinya beda. Orang yang bertakwa, terkadang apa yang dia peroleh itu di luar dari kalkulasi yang dia prediksi. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan faidah. Terkadang seorang itu dia tercegah mendapatkan rizki, sulit rizkinya, karena sebab sebagian dosa yang dia lakukan. Ada dibawakan di sana hadis, namun hadisnya dhaif. Secara makna sesuai dengan kandungan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mafhum khalafah ketika difahami Sebaliknya, maka orang yang tidak bertakwa, ya, tidak diberikan jalan keluar dan tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seandainya ada seorang diberikan rizki dalam keadaan dia bermaksiat, maka itu sesungguhnya adalah istidraj. Nah. Wa ammal arad, adapun materi, harta benda. Alladhi huwa mata'ul hayati dunya, yang mana itu merupakan perhiasan, pelengkap yang menghiasi kehidupan dunia. Fahuwa zail, itu adalah perkara yang akan lenyap, akan hilang. Seberapa banyak pun harta benda akan hilang. Imma hilang dari tangannya, imma dia yang meninggalkan harta tersebut dan jatuh ke tangan orang lain. Karena sebagaimana ketika dia lahir ke muka bumi, dia tidak membawa apapun, bahkan tidak sehelai benang pun dia bawa ketika datang ke dunia. Di dunia dia kumpulkan segala apa yang ada. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahabin la habba yakuna lahu wadiyani. Manusia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya dia mendapatkan satu lembah emas, dia pasti ingin kalau seandainya memiliki dua lembah emas. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan mencukupi rakusnya mulutnya itu kecuali tanah. Dikumpulkan semua yang ada di dunia, nanti ketika dia kembali, yang dia makan cuma tanah. Ketika mati, ketika meninggal dunia, dia akan tinggalkan semua di dunia, dan dia akan datang kepada Allah tidak membawa apapun kecuali secarik kain. Nah, bahkan orang-orang kafir yang mereka berkeyakinan bahwa harta-harta yang menjadi kecintaan pemiliknya nanti kalau mati akan dibawakan ke kuburannya, ke liang lahatnya. Kalau dia senang batu akik, mati pakai batu akiknya itu. Kalau dia senang baju yang dia paling suka, pakaikan bajunya. Tapi ternyata tidak ada. Ketika dia senang cinta sama mobil yang baru dibeli, mati, mobilnya ditinggal. Ya, tidak mau yang hidup, mobilnya kasih sana. Tidak mau. Atau dia sangat cinta baru nikah, sangat cinta sama istrinya, tidak mau yang hidup, kasih istrinya itu. Ya, pasti ditinggal. Nah, sehingga datang ke dunia tidak membawa apa-apa, nanti pergi meninggalkan dunia juga dia tidak akan membawa apa-apa kecuali amalan yang akan menemaninya. Dan harta yang telah dia belanjakan di jalan Allah itu akan datang menjadi sedekah jariyah untuknya. Nah, itu harta. Wa mahman, u'ti al-insan wa u'ti an-nafsu min al-mal, dan seberapapun manusia diberi, jiwa itu diberikan min al-anwal min al-mal berupa harta, fa inna aghlaban nufusil khalqi, maka sesungguhnya kebanyakan pada umumnya jiwa-jiwa manusia itu lam yaqna' hal qalil walal katsir, tidak akan merasa cukup dengan yang sedikit bahkan yang banyak sekalipun. Semakin dikasih banyak akan semakin cari tambahannya. Ibarat kalau sudah punya gunung, ingin ditimbun gunungnya, Ibarat kalau ada hartanya di dalam sumur, akan terus digali sumurnya. Sehingga gunung diuruk, sumur digali. Lakin akan tetapi, idza akramallahu al-'abda bi nafsin sakhiyah wa qana'ah bima qasamallahu tabaraka wa ta'ala, fadzalika 'unwanus sa'adah wa tariqul hidayah. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba dengan diberikan jiwa yang pemurah, yang merasa cukup, yang qana'ah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dengan pembagiannya, maka itu merupakan lambang kebahagiaan dan jalan menuju hidayah. Nah, sehingga kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan sedekah itu mengurangi harta. Bagi orang-orang yang mereka memiliki jiwa kedermawanan, ketika dia mengeluarkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti dan Allah akan berikan, dan Allah yang lebih melimpah kepemilikannya, yang akan mampu membalas berkali lipat. Namun tentunya ketika seorang mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, bukan yang menjadi motivasinya ingin berlipat harta bendanya. Dia tanamkan karena memang itu perintah. Ikhlas semata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faidahnya Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya, hartanya tidak akan berkurang. Akan berbarokah. Ima akan berbarokah bertambah secara nilai materinya, atau akan berbarokah akan terus meningkat nilainya dan akan terus terjaga karena tersimpan di negeri akhirah, dan nanti nilainya jauh berkali lipat kebaikannya dibanding apa yang dia bisa manfaatkan di dunia. Karena sekarang ini ada kalkulasi di mana sedekah menjadi salah satu motif bisnis. Dijanjikan sedekah orientasinya adalah untuk semakin berlipatnya harta. Jadi yang dipikirkan kalau dia memberikan 10 ribu, yang dia pikirkan nanti akan datang 100 ribu. Kalau dia mengeluarkan 1 juta, sudah ada di benaknya perhitungan, wah nanti akan datang berjuta-juta. Nah, maka ini keliru. Kalaupun ternyata ada, itu bagian dari hikmah, faidah, fadilah, tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Tujuannya adalah memang karena dia menjalani agama, ibadah, semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan itu bagian dari apa yang Allah berikan sebagai kabar gembira dan termasuk di antara balasan yang Allah segerakan terhadap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, fakun ayyuhal muslimin ashabis sakha'i wal judi wal qana'ati bima qasamallahu minar rizqi, maka jadilah engkau wahai seorang muslim, seorang yang termasuk golongan ahli sakha, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang qana'ah dengan apa yang Allah telah berikan berupa rizqi. Hamidan lillahi, memuji Allah Subhanahu wa taala, syakiran lahu, bersyukur kepada Allah, qaulan wa fi'lan, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, wa ajmil fi talabir rizqi, dan perbagus, perbaiki di dalam mencari rizqi, ma'a badlis sababi, dengan melakukan sebab. Mencari rizki itu bagian tugas di dunia, dan banyak telah dialokasikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam potensi yang seorang bisa mengambil rizki dengan sebab-sebab tersebut yang sangat luas. Nah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, maka silahkan menyebar di muka bumi, cari karunia-karunia Allah. Nah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyak berzikir kepada Allah agar menjadi beruntung. Waqad qala an-nabi alaihi salatu wassalam, inna ruhal qudus nafasa fi raw'i, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha, fataqullaha wa ajmilu fil talab. Sesungguhnya ruhul qudus, malaikat, nafasa fi raw'i, menyampaikan wahyu kepadaku. Nah, nafasa itu meniupkan. Fi raw'i maknanya fi nafsi, kepada diriku. Di mana makna dari ini adalah disampaikan wahyu kepadaku. Inna nafsan, bahwa sesungguhnya satu jiwa itu lan tamuta, sekali-kali tidak akan meninggal, hatta tastakmila rizquha, sampai telah menjadi sempurna, terpenuhi rizki yang menjadi jatahnya. Nah, sehingga tidak perlu seorang itu merasa khawatir. Ya, yakin, berhusnudzan kepada Allah bahwa tidak akan ada tercecer rizki yang memang itu jatah miliknya, kemudian tidak akan sempat dia peroleh. Kalau memang dia dijatahkan untuk menjadi orang yang kaya, maka pasti akan mengalami suatu saat sebelum dia mati. Dan kalau memang dia jatah rizkinya seperti apa yang dia telah peroleh, maka itulah jatahnya. Dan sampai dia akan mati, sebegitu itu. Nah, hanya saja tidak boleh kemudian seorang merasa lemah, merasa terpuruk, sehingga kurang semangatnya di dalam menjalani hidup ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kemiskinan, menguji dengan keterbatasan, lalu merasa bahwa sudah memang segini ya sudah. Nah, tidak ada upaya untuk bekerja mencari sebab dengan cara yang halal sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus beribadah kepada Allah, menunggu, hanya menunggu begitu saja. Itu yang kita sebut tadi, bukan tawakkul tapi tawakul. Nah, memang tidak akan mati seorang itu sampai rezekinya sudah lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tapi rezeki itu ada sebab. Ya, sebagaimana kisah atau kabar dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang burung tadi. Burung saja dia berpikir. Ya, bagaimana caranya ketika pagi itu lapar, tidak kemudian menunggu kiriman rizki tiba-tiba datang. Dia tetap berusaha. Hewan-hewan itu dengan segala macamnya itu sudah ada jatah rizkinya masing-masing, dan tidak akan mati kecuali rezekinya sudah diperoleh. Nah, dan perjuangan mereka kadang lebih berbahaya dari manusia, hanya untuk mencari rezeki. Ya, ada nyamuk datang, ingin makan, setetes darah, dipukul sama antum, nah, mati. Dia mau makan, taruhannya nyawa. Kalau manusia banyak jalan untuk makan, dan taruhannya bukan nyawa. Nah, sehingga fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, baik-baiklah di dalam mencari rizki. Nah, karena sungguhnya Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik. Sementara tugas manusia adalah beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sarana yang baik, agar kemudian ibadahnya diterima dan rizki yang dia peroleh mendapatkan barokah, dan akan mendatangkan ketenteraman, dan akan mendatangkan pertambahan-pertambahan kebahagiaan, menjadi lambang kebahagiaan hidup, dan bukan menjadi bencana, musibah yang menyiksa dia semenjak masih hidup di dunia. Kalau ahlu dunia, mereka amat sangat tersiksa dengan hartanya. Meskipun kelihatannya mereka bahagia, nampaknya mereka mulia, mereka bisa hidup dalam kemewahan, tapi mereka tidak mendapatkan ketenteraman sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka qanaah. Apalagi orang-orang yang mereka sibuk di majelis ilmu dengan keutamaan khusus mendatangkan ketenteraman jiwa tanpa mengurangi jatah rizki. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan jalannya. Nah, bertakwa kepada Allah, perbaiki di dalam mencari rizki, tawakal dan syukuri apa yang telah diberikan, niscaya akan mendatangkan rasa kaya di dalam jiwa. Nah, ini resep. Kalau ini bisa ditunaikan, maka ketenteraman hidup akan diperoleh, tidak terbayangi oleh kefakiran-kefakiran, tidak terbayangi dengan angan-angan tulul amal yang terlalu panjang, yang seakan-akan beban masa depan itu menjadi pikiran yang membuat dia tertekan, selalu kepikiran bagaimana nanti anaknya, selalu kepikiran nanti bagaimana besok, bagaimana lusa. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk yang banyak agar kemudian seorang tetap mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan, sekaligus terus bersemangat mencari apa yang bermanfaat, dan kemudian dia akan memperoleh apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus akan ada kelapangan dada, akan ada rasa kaya di dalam jiwa. Itu adalah nikmat yang harus disyukuri, dan itu adalah karunia besar yang sulit untuk diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mereka mengetahui bimbingan-bimbingan ilahi dari ilmu syar'i yang dia kaji, yang dia terus berusaha untuk mempelajarinya. Nah, ini hadisnya pendek. Laisal ghina an kasratil arad, walakinal ghina ghina nafsi. Bisa dihafal untuk menjadi pegangan, untuk menjadi penghibur hati ketika tengah dilanda kegelisahan, ketika diuji dengan jiwa yang gersang, ketika dibayangi oleh syaitan tentang berbagai macam ancaman, kemiskinan, kefakiran dan sebagainya. Ingat bahwa kaya itu bukan sekedar dengan banyak harta, tapi kaya yang sejati adalah kaya jiwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Walhamdulillah rabbil alamin.